Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita mengawali dengan senantiasa manjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajarannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Baru saja penduduk dunia ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda kekuasaannya berupa gerhana matahari. Gerhana merupakan tanda-tanda ayat-ayat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kaum muslimin disunnahkan untuk melaksanakan salat bukan melihat dengan hura-hura, bukan hanya sebatas melihat ketakjuban itu, tapi ada syariat. Kata Rasul, fa idza raaitum dzalik fad'allaha fakabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Rasul perintahkan kita kaum muslimin untuk senantiasa berdoa, memohon ampunan di momen yang istimewa itu. Kemudian juga kita diperintahkan untuk senantiasa bertakbir, mengagungkan, meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa di balik hikmah fenomena itu? Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil melalui pelajaran tanda gerhana matahari. Matahari dalam bahasa Arab disebut dengan asy-syamsu. Banyak Allah ulang-ulang dalam ayat-ayat-Nya. Bahkan dijadikan sebagai objek sumpah, wasyamsi wadhuhaha, demi matahari yang cahayanya bersinar pada siang hari. Bahkan juga di ayat lain Allah katakan sifat matahari, sifat bulan adalah wasyamsu wal qamaru yasjudan. Bulan, matahari itu keduanya sujud, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang jauh lebih besar dibandingkan manusia, tapi keduanya tunduk di hadapan Sang Pencipta. Di ayat lain Allah katakan wasyamsu tajri limustaqirril laha dzalika taqdirul azizil alim. Itulah bagaimana Allah jelaskan bahwa matahari itu berputar pada porosnya. Sejak diciptakan sampai detik ini matahari tetap taat sesuai dengan orbitnya dan juga melaksanakan tugasnya. Dan itulah sifat-sifat matahari, sifat-sifat makhluk yang lainnya Allah sampaikan dalam ayat-ayat-Nya. Namun ada yang unik, berbeda dengan makhluk matahari. Bagaimana dengan manusia? Manusia disebut oleh Allah dalam ayat-ayat-Nya. Namun sifat-sifatnya ini justru malah kontradiktif dengan matahari tadi. Contoh misalnya Allah sampaikan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu sifatnya keluh kesah, tidak cukup, tidak merasa tenang, selalu gelisah, selalu resah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Jika ditimpa sesuatu yang tidak senang, tidak berkenan, dia protes, menuntut kepada Allah, ya Allah kenapa begini tidak begitu, ya Allah kenapa kami menjadi mendapatkan rezeki seperti ini tidak seperti itu. Dan manusia itu tidak ada puas-puasnya. Bahkan yang paling mencengangkan Allah sampaikan dalam ayat lain innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu sungguh pembangkang. Manusia ini banyak menentang Allah. Bahkan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Mencintai sekali kepada harta kekayaan duniawi. Kemudian di ayat lain juga manusia itu innal insana kadhang famulaki, ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaki. Manusia ini senantiasa menentang, bahkan juga berupaya untuk tidak mau taat kepada Allah, padahal nanti manusia akan kembali kepada Allah. Sehebat apapun manusia, seangkuh apapun manusia, sesombong apapun manusia, pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah katakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, mengapa kamu ini masih saja menipu? Ngeyel, tidak mau taat. Bukankah Allah ini maha baik? Bukankah Allah ini memberikan oksigen secara cuma-cuma? Bukankah Allah ini mendetakkan jantung tanpa ada yang mendetakkan kecuali Dia? Bukankah Allah yang mengurus semua apa yang kalian butuhkan dalam hidup ini? Tapi manusia tetap saja melukai, menelikung, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Kedua sifat ini sangat kontradiktif, ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Berbeda dengan matahari, bulan, bintang, siang dan malam yang selalu Allah jadikan sebagai objek sumpah. Bahkan kenapa? Mufassir menjelaskan ketika makhluk-makhluk tadi dijadikan sebagai sumpah, itu menunjukkan mereka akan siap nanti bersaksi di hadapan Allah ketika ditanyakan bagaimana kondisi manusia ketika menjalankan kehidupannya di bumi ini. Dengan demikian, maka apa yang patut kita ambil melalui proses kejadian alam, melalui proses penampakan ayat-ayat Allah melalui gerhana matahari, tentu kita mengambil pelajaran. Jika matahari yang patut kalau sombong saja tunduk kepada Allah, lantas kenapa manusia yang tidak patut, tidak layak sombong, malah lebih sombong dibanding langit, bumi dan matahari? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu maka sombong itu adalah sifatnya iblis. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Iblis itu dia punya tiga sifat yang patut diwaspadai, merasuk ke dalam dada manusia. Pertama, sifatnya aba, dia selalu menolak, enggan, tidak mau taat, tidak mau diperintah, tidak mau diurus, tidak mau diatur. Wastakbaru, yang kedua, kenapa begitu? Sebab dia sombong, merasa dia pandai, merasa dia hebat, merasa dia bisa mendapatkan rezeki dengan tangannya, dengan usahanya, dengan kecantikannya, dengan kepandaiannya. Wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah dia senantiasa menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatannya adalah kontradiktifnya ketika ayat-ayat Allah itu semuanya sujud, sedangkan manusia kenapa masih saja berani melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui momen gerhana matahari kemarin, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran. Ayo jadi manusia yang tunduk, taat kepada Allah tanpa kecuali, tanpa melawan, tanpa menolak. Itulah hakikat muslim. Muslim itu adalah ketundukan. Muslim itu adalah kepasrahan. Muslim itu adalah sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fi qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fa salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, معاشر المسلمين, sedang Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini khatib menegaskan kembali bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan itulah tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah. Maka marilah kita belajar kepada alam, belajar kepada kehidupan, belajar kepada fakta-fakta alam yang senantiasa menunjukkan tanda-tanda ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka marilah kita di khutbah yang kedua ini bermunajat kepada Allah, menundukkan hati dan kepala kita. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah senantiasa menunjukkan setiap langkah kita. Semoga Allah membimbing kita dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang taat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un karibun mujibud da'awat. Ya qadhi al hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana an kulli syarr. Allahumma aati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairu fatihin. Allahumma arinal haqqa wa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.